إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. Allah memperlihatkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat bumi dari bagian timur hingga bagian barat, dan kekuasaan umatku akan mencapai semua wilayah yang aku lihat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah.